Mas Muklis habis ini ya lagunya. Pernah berpikir tuh pergi, terlepas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini, wes wes le wes le. Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa, ku tak bisa. Tambah semangat lagi dong. Lagi ya, Iwa ya. Boleh lagi ya? Siap ya? Yang di belakang juga ikut nyanyi yuk. Kompak yang di belakang semuanya. Boleh, minta tangannya dulu di atas. Lagi yuk. Dan tak sendiri. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya.